cinta. Mengapa harus berpisah hanya karena mungkin sudah suratan cinta kau dan aku harus berpisah karena antara kita tiada yang mau suratan cinta. Kau dan aku harus berpisah karena antara kita tiada yang mau mengalah. Bukan salahmu kasih, bukan salahku jua, hanya perbedaan yang jadi jurang pemisah. Terima kasih.